sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah, sifat-sifat al-muttaqin yang dikatakan oleh Allah. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa setelah beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat, yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian apa yang telah kami berikan sebagai rezeki kepada mereka, mereka menginfakkannya. Qala rahimahullah, yadkhulu fihi, masuk, artinya yang dimaksud dengan rezeki di sini, yang nafkah yang mereka belanjakan, yadkhulu fihi nafaqatul wajibah, nafkah-nafkah yang wajib, az-zakah, seperti zakat, wa nafaqatu 'ala az-zawjat wal aqarib wal mamalik, nafkah kepada para istri, kerabat, mamalik, budak, pelayan, wa nahwi dzalik, dan sebagainya. Wa nafaqat al-mustahabbah, jadi ada dua bentuk nafkah, nafkah yang wajib dan nafkah yang mustahabbah. Di jami'i turuqil khair, yaitu belanja yang hukumnya itu mustahabbah, disenangi, disukai, mandub, sunnah. Ya, terhadap ini di jalan, di semua jalan-jalan kebaikan, bisa membantu. Nah, yang sifatnya perkara-perkara sosial, kepentingan-kepentingan umum, lebih-lebih kepentingan kaum muslimin, misalnya masjid-masjid, perawatan masjid, mendirikan masjid, ya, tempat-tempat belajar anak-anak kaum muslimin. Walam yadhkur al-mutnfiq alaihi, dan di sini tidak disebutkan oleh Allah siapa yang menerimanya. Dikasrati asbabihi wa tanawwu'i ahlihi, karena banyaknya sebab dan beragamnya orang-orang yang merupakan ahli penerima yang berhak dari nafkah-nafkah tersebut. Wali anna nafkata min haitsu hiya qurbatun ila Allah, juga dari sisi nafkah itu merupakan salah satu di antara amalan taqarrub, jadi merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Wa ata bimin, dan Allah sebutkan dengan kalimat min, adalah alat tabayyun, wa mimma, dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka membelanjakannya. Ini minnya itu min tabayyun, yang menunjukkan sebagian. Sebagian itu ada yang ditentukan oleh artinya nas, dalil, seperti nisab zakat, ukuran-ukuran zakat. Nah, baik itu zakat mal, zakat binatang ternak, tanaman-tanaman, ujian dari makanan-makanan pokok, juga misalnya zakat fitrah, itu ada ketentuannya, ukurannya. Jadi tidak semua. Juga yang nafkah yang mustahabbah, nah, itu juga dalam bentuknya ini tabain, sebahagian. Qala rahimahullah, kenapa disebutkan ini dalam bentuk tabain, niatnya membelanjakan itu hanya sebahagian, liyunabbihahum annahu lam yurid minhum illa juz'an yasiran min amwalihim, untuk menyadarkan manusia, mengingatkan manusia bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan dari mereka kecuali sebahagian kecil dari harta mereka itu yang dikeluarkan. Sebahagian kecil dari harta mereka itu yang dikeluarkan. Nah, ghairu darrin lahum wa lam mutqil. Tidak membahayakan mereka dan juga tidak memberatkan. Tidak membahayakan mereka juga tidak memberatkan mereka. Nah, tapi bagi orang-orang tertentu mungkin walaupun kecil itu sangat berat. Dia ringan mungkin membelanjakan harta tersebut kalau dia dapat bagian. Dapat bagiannya apa? Mungkin bukan berupa harta lagi. Ketenaran. Kemasyhuran. Nah, dikenal sebagai muhsinin, dikenal sebagai dermawan. Ini termasuk afat. Penyakit-penyakit yang menjangkiti, menimpa manusia dalam urusan harta. Nah, kalau mungkin dia memahami sebagian ini disebutkan lagi diantaranya oleh Ibnu Jauzi rahimahullah. Ada orang-orang yang mereka itu berinfak itu fiturukil khair. Lembaga-lembaga sosial dia salurkan. Tapi kalau untuk membantu misalnya satu orang atau beberapa orang fakir, miskin, berat dia. Karena gak dapat apa-apa. Apalagi kalau sembunyi-sembunyi. Gak dapat balasan dari orang miskin tersebut. Ini penyakitnya. Nah. Padahal yang disebutkan di sini wa mimma razaqnahum yunfiqun itu adalah ini sebagian. Ada juga yang mereka kadang-kadang nah bahkan misal dan ini pernah terjadi, ini dikiaskan saja pada keadaan kita. Kalau mungkin terjadi pada diri kita, ya ingatlah disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat mengeluhkan saudaranya apa ini pasalnya? Saudaranya itu masya Allah semangatnya dalam menuntut ilmu, belajar, hadir di majelis Nabi SAW, nggak peduli mau dapat nafkah bagaimana caranya dia dapatkan makanan, nggak peduli, nggak mikir ke sana. Yang pontang-panting, yang artinya kerja berat untuk membiayai dia belajar nuntut ilmu, saudaranya merasa terbebani dengan dia harus membiayai adiknya, saudaranya untuk menuntut ilmu, ngadu kepada Rasulullah SAW. Disebutkan dalam riwayat itu Rasulullah mengatakan la'allaka turzaqu bihi, barangkali kamu dapatkan rezeki itu karena dia yang belajar ini. Kamu dapatkan rezeki karena dia yang belajar. Ya, nah ini mestinya kita ingat. Dari sini juga mestinya. Ya. Apalagi kalau kita sudah lewat awal-awal itu semangatnya menerjemahkan sebagian dari tulisan-tulisan Syekh Namuqil rahimahullah. Dhammul masail, celaan buat orang yang suka minta-minta, ngemis. Nah, banyak bentuknya. Minta keringanan. Ya. Mestinya malu yang kita yang seperti itu, ya. Alhamdulillah mungkin kalangan ahli sunnah enggak ada. Punya izzah, nah, punya kemuliaan, dan juga mestinya juga artinya pihak-pihak mas'ulin jangan sampailah ada ikhwan kita, saudara-saudara kita yang datang mengadukan, menjaga kemuliaan dia. Nah, dalam artian apa namanya, jangan sampai dia mengeluhkan kepada kita minta keringanan biaya pendidikan atau tapi nanya sebaliknya pihak mas'ulin lah mestinya yang didatangi memiliki tanggap tahu keadaannya kemudian memberikan keringanan nah, tanpa dia meminta itu merupakan juga keutamaan. Karena memang ini para salaf kita betul-betul mereka menyembunyikan keadaan diri mereka. Bahkan sebagian mereka sampai diceritakan di dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Enggak ngemis. Enggak minta. Dia mendahulukan orang lain walaupun dia sangat butuh. Ada satu anekdot yang diceritakan oleh sebagian saudara kita, mu'alaf. Dia jalan-jalan apa cerita, tapi nggak tahu ini benar apa tidak. Tapi di menggambarkan di sebuah tempat di negeri kufar ada semacam apa katanya itu tempat warung kopi lah. Bayarnya sekian rupiah harga satu cangkir. Nah, kebetulan yang datang ke situ, nah, atau ini sebuah kisah nyata atau benar, tapi dia ceritakan bahwa dia yang mengalami ada tempat-tempat yang di situ digratisi. Dia masuk mendekat ke arah tempat yang digratisi ini tadi. Ada orang warga asli, penduduk situ ingin juga mengambil yang gratisan. Diingatkan, kalau kita punya duit ngapain sih ngambil yang gratisan? Biarkan berikan pada mereka yang butuh. Berikan kepada mereka yang butuh. Orang Indonesia yang tadi mau mengambil yang gratisan tadi merasa tersindir dengan kalimat itu. Padahal sekarang kalau kita di Indonesia kan manfaatkan gitu. Yang gratisan ini wah kebetulan malah. Ya, nah ini mereka orang-orang yang tidak ngerti agama, mendahulukan orang yang lain mungkin ada yang lebih butuh. Nah, kita kaum muslimin apalagi ahli sunnah aula, lebih-lebih pantas untuk mereka isar. Jangan ya, kalau kita jangan artinya di nah, mulai diperbaiki. Jangan aji mumpung. Kebetulan nah, mendingan daripada apa ya, kalau misalnya itu di skup lingkungan kita sendiri misalnya. Karena toh itu bukan untuk kepentingan orang lain, untuk kita juga. Nah, belanja misalnya, mungkin belanja mahal di apa di mana di tempat lain mungkin lebih murah. Di masuk kita mungkin mahal sedikit. Nah, biarlah, kenapa rupanya? Sekalian tuh bantu mahal. Bahkan kalau betul beli enggak usah kembalian ya. Ya gitu dia ya, itu maksud seperti ya, apa diantaranya seperti ini. Ya. Baik. Nah ini diantara afat mereka yang punya harta. Ya. Baik. Qala rahimallahu liyunabbihahum annahu lam yurid minhum illa juz'an yasiran min amwalin, hanya sebagian kecil yang tidak merugikan, tidak mungkin mudarat dan tidak memberatkan orang yang mengeluarkannya. Apalagi ini zakat. Zakat yang cuma 2,5%. Nah, dari hartanya yang dia ini misalnya 2,5% dari 88,5 gram emas. Misal seperti itu. Alangkah ringannya 2,5%-nya itu. Apalagi kalau misalnya itu yang wajib, ya. Yang mustahab. Bahkan disebutkan, berikan kepada orang yang meminta walaupun dia datang dengan kendaraan. Walaupun dia datang dengan kendaraan, berkendaraan. Walaupun dia datang dengan menunggang kuda atau unta, itu kan berarti kan dia punya harta. Ya, nah, tapi yang dia buat juga ini diingatkan untuk kita semua sebagaimana Rasulullah mengingatkan tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. memberi itu lebih mulia daripada meminta. Nah, bahkan disebutkan para salaf itu punya hak meminta kepada penguasa, kepada pemimpin, datang kepada Rasulullah SAW minta jatah. Nah, kalau kita di negeri kita boleh, artinya kepada memang butuh-butuh yang kita butuh, datang kepada penguasa, pemerintah untuk mengadukan keluhan kita, butuh bantuan sembako atau apa. Nah, datang ke masjid Rasulullah meminta jatah bagian atau harta dari Baitul Mal. Belum sampai dia masuk masjid, dengar Rasulullah mengatakan yang punya 40 dirham di rumahnya itu adalah termasuk sudah kaya. 40 dirham itu sudah kaya. Belum dia tuh masuk, dia hitung dulu di rumahnya ada panci ini itu lebih dari 40 dirham. Berarti saya masih kaya. Pulang. Dan jadi masuk ke dalam masjid Rasulullah. Pulang. Izzah. Ya. Hakim bin Hizam. Keponakan istri Rasulullah SAW. Khadijah bintu Khuwailid. Itu juga waktu di zaman Rasulullah pernah. Artinya diberi minta lagi, minta lagi. Diingatkan oleh Rasulullah, harta itu memang hijau lagi manis. Dia pun bersumpah. Tidak akan meminta kepada siapapun sepeninggal Rasulullah SAW. Dan memang juga terkenal dermawan. Di zaman Umar bin Khattab dapat ghanimah. Ada jatah dia. Dia tahan tangannya untuk mengambil. Enggak. Tidak mau mengambil. Karena dia sudah bersumpah di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini izahnya mereka. Sehingga mereka tidak mudah terpedaya dengan harta. Bal yantafi'una hum biinfaqihi, bahkan mereka sendiri mengambil manfaat dari apa yang mereka infakkan. Nah, ketenangan, kebersihan jiwa hatinya bersih dari penyakit bakhil, kikir, merendahkan orang lain, perbuatan yang menumpuk-numpuk harta. Nah, tanpa keperluan, artinya mungkin itu ini apa namanya, ada ini orang kan kadang-kadang menumpuk menyimpan harta itu karena pengin melihat banyak. Melihat banyaknya, entah itu di tabungan, entah itu di dompet, entah itu di brankas. Ada orang-orang yang demikian, tapi ada yang kan, nah, kaum muslimin mudah-mudahan tidak. Mereka menyimpan untuk mungkin untuk mau umrah, untuk ini, untuk itu, untuk sedekah, untuk zakat. Baik. Wa yantafi'u bihi ikhwanuhum, dan saudara-saudara mereka pun bisa memanfaatkan harta tersebut. Ingatlah, ini artinya. Nah, ada kalau orang itu terbiasa dengan memberi, itu berarti di dalam harta itu ada jatah. Ada orang-orang yang mereka mendapatkan nafkah dari dia. Entah itu kerabatnya yang memang jadi tanggungannya, atau dari kalangan muslimin yang lain. Nah, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la'allaka turzaku bihi. Nah, para orang tua juga jangan merasa kesal. Mungkin memberikan apa namanya nafkah kepada anaknya yang belajar. Nah, barangkali karena mereka belajar begitu menuntut ilmu, Anda kita diberi rezeki. Ada saja ternyata jatah mereka untuk belajar tutup mereka ketika mereka betul belajar. Nah, jadi sebagian ulama malah menyebutkan kalau harta itu kadang-kadang tidak bermanfaat, mungkin keluar harta tersebut kepada sesuatu yang tidak ada gunanya. Nah, silakan hitung sendiri apa sih? Banyak hal yang tidak ada artinya, bahkan mungkin hilang, membelanjakan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ternyata untuk berobat, nggak bisa memanfaatkan harta tersebut. Nah ini, nah, kita berlindung kepada Allah dari harta yang tidak diberkah, diberkahi. Jangan sampai sia-sia. Karena nanti ditanya oleh Allah, dari mana harta tersebut? Kemana harta harta tersebut? Dari mana caranya? Bagaimana kamu mendapatkannya? Bagaimana, dari mana kamu memperolehnya? Seperti apa kamu berbuat sehingga dapatkan perolehan seperti ini banyaknya? Nah, dengan tipu menipu ataupun curang ataupun, nah, kemudian kemana kamu belanjakan? Untuk hal yang tidak perlu, untuk dandan, untuk shopping, untuk piknik. Nah. Baik, qala wa fi qawlihi razaqnahum, kami beri rezeki mereka, isyarat ila isyarah ila anna hadhil amwal allati min bi baina aydikum laysat hasilatan bi quwwatikum wa mulkikum. Harta ini isyarat bahwa harta yang ada di tangan kita itu bukan diperoleh karena kekuatan dan kekuasaan kita. Seperti diingatkan juga oleh Allah, tapi terkait dengan orang-orang ini juga, walaupun ini umum, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang, nah, man arada al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Nah, surat apa itu? Surat Al-Isra. Surat Al-Isra. Allah menyebutkan orang-orang yang mereka itu menginginkan ajilah dunia, ajjalna lahu fiha, kami segerakan untuk dia di dunia tersebut, ma nasha', apa yang kami kehendaki, liman nurid, untuk orang-orang yang kami kehendaki. Jadi perolehan di nah, seorang itu bukan karena dia memang berhak mendapatkannya. Nah, bukan karena kekuatan dia, tapi memang pemberian Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya. Kadang-kadang menjadi upaya dia, menjadi usaha dia tidak sebanding. Nah, dia kehilangan. Betapa banyak yang seperti ini dulu, mana pernah mendapatkan cerita lulusan-lulusan awal-awal. Punya kedudukan, gajinya 20 juta sebulan. Tapi kehilangan saya nikmat, mau membelanjakan, mau menikmati harta itu enggak punya kesempatan. Sibuknya sebelum subuh, apa ini, selesai subuh dia sudah berangkat. Anaknya masih tidur. Pulang anaknya sudah tidur lagi. Luar biasa. 24 jam setiap hari seperti itu. Nah, belum lagi di tengah jalan macet seperti itu. Akhirnya datang ke tempat-tempat teman kosnya yang lama, mau nyalurkan uangnya ini, kemana mau dikemanakan ini. Nah, baru punya anak satu, ya. Tidak bisa menikmati dengan puas. Nah, nah, di sisi lain mereka yang kadang mungkin enggak punya apa namanya pendidikan tinggi, punya bisa makan kenyang, punya tempat tinggal, nah usahanya, nah mungkin kalau dibandingkan dengan mereka yang di kantoran sepertinya santai lah, nah, masih sempat taklim, masih sempat untuk, nah, berbaur dengan masyarakat, menikmati tidur siang. Nah, ya, ya. Maka disebutkan mankana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Nah, siapa yang menginginkan dunia, kami segerakan untuk dia di dunia itu apa yang kami kehendaki untuk orang-orang yang kami kehendaki. Nah, jadi dia mendapatkan apa yang di dunia itu adalah apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan yang dikehendaki oleh kita. Dan itu pun yang dipilih oleh Allah. Betapa banyak diangkat orang-orang yang mereka berusaha, tapi ternyata tidak mendapatkan yang banyak. Nah, santai kerjanya, sepertinya enggak punya kerjaan. Tapi ternyata kok masya Allah, anak-anaknya sekolah semua, berpakaiannya lumayan bagus semua. Kemudian ini yang artinya, ya lain cerita kalau misalnya menipu ataupun menggelapkan ataupun curang lain. Dalam keadaan dia, nah, kerja, tapi tidak seperti orang lain kesusahan dalam bekerja, santai badannya, tapi nah, bisa makan walau penuh ya. Nah, ada cukup lauknya, gizinya, kemudian anak-anaknya juga sekolah belajar. Nah, ya, itu rezeki dari Allah. Laisat hasilatan biquwwatikum wa mulkikum, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan ataupun kekuasaan kita. Wa innama hiya rizqullahi allazi khawalakum, tapi itu adalah rezeki dari Allah yang Allah berikan kepada kamu. Wa an'ama bihi alaikum, yang Allah berikan nikmat kepada kamu dengan harta tersebut. Fakama an'ama alaikum wa faddalakum ala katsirin min ibadih, maka sebagaimana Allah memberi nikmat kepada kamu dan melebihkan kamu di atas kebanyakan hamba-hambanya. Fashkuruhu, maka syukurilah Allah. Bi ikhraji ba'di ma an'ama bihi alaikum, dengan mengeluarkan sebahagian nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Wawasu ikhwanakum al-mu'adzimin, dan artinya berbagilah, perhatikan, berikan perhatian kepada saudara-saudara kamu yang mu'dim, yang tidak punya. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Terlalu lihat ke atas, bergaul dengan orang-orang yang seperti itu akan membuat terbawa. Minimalnya kau mengimbangi mereka untuk ikut juga. Mereka berdandan, dia juga enggak mau kalah. Punya barang ini, dia juga enggak mau kalah. Penampilannya seperti ini, dia juga enggak mau kalah. Setiap saat. Akhirnya apa? Terbawa. Sampai akhirnya penilaian, segala macam bentuk penilaian adalah untung rugi. Urusannya dapat untung atau enggak. Beda kalau dia melihat ke bawah. Ternyata masih banyak saudaranya kekurangan, tetangganya yang masih banyak kekurangan, bahagia, merasa cukup. Nah, dalam pada dia masih punya, bisa dia mensyukuri nikmat Allah tersebut. Allah rahimahullah. Wa katsiran ma yajma'u ta'ala baina sholati waz zakati fil Qur'an. Sering Allah mengumpulkan antara zakat dan salat dalam Al-Qur'an. Lianna sholata mutadamminatun lil ikhlas lil ma'bud, karena sholat itu terkandung di dalamnya keikhlasan kepada al-ma'bud, yaitu kepada Allah. Dalam hal ini juga merupakan ibadah, di antara ibadah-ibadah badaniyah yang paling utama, silah antara Allah dan antara seorang hamba dan Rabb-nya, hubungan antara dia dan Allah. Nah, ini sholat. Kalau sholatnya baik, maka yang lain pun dia akan terbawa baik. Nah, sholatnya baik akan membawa-bawanya, yang lain pun akan bernilai baik. Nah, bukan sekedar banyak sholatnya. Nah, bukan sekedar banyak rajin puasanya. Tapi mutu nilai sholat tersebut. Di zaman Rasulullah disebutkan, kita tahu. Seorang wanita dikenal sholatnya luar biasa, banyaknya malam harinya, nah, sholat sunnah, sholat tahajudnya, siangnya puasa, masya Allah. Tapi tetangganya nggak aman dari lisannya, suka menyakiti tetangga, menyakiti orang lain dengan mulutnya, lisannya. Rasulullah katakan, hiya finnar, dia di neraka, dia di neraka. Mungkin boleh jadi karena sebabnya itu. Roh sholat itu tidak ada di dalam sholat, gerakannya dia sholat takbir, baca ayat, ruku, bangkit, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, bangkit lagi, kemudian terusnya sampai salam, terlihat oleh kita mungkin bahkan masya Allah, tapi hatinya tidak tertuju pada sholat. Lihatlah kelakuannya, hingga disebutkan oleh para ulama. Nah, kenapa? Ya belum tentu. Orang itu banyak salatnya, bagus salatnya secara lihat, tapi rohnya tidak ada khusyuknya, tidak ada ikhlasnya, tidak ada tawaduknya, tidak ada dia hadir hatinya dalam salat. Karena salat yang betul-betul seperti awal disebutkan oleh beliau, yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, salat yang betul-betul ditegakkan lahir dan batinnya, hadir. Hatinya tahu dia sedang berhadapan dengan Allah, tahu dia sedang sujud di hadapan Allah, bukan sekedar dinding, Bukan sekedar dia sujud di atas sajadah, tapi dia tahu sudah dia sujud sedang berada di hadapan Allah. Maka juga diingatkan oleh para ulama, kalau kamu ingin membayangkan bagaimana kamu di padang mahsyar berhadapan dengan Allah, perhatikan bagaimana kamu salat. Nah, berdiri di hadapan Allah. Seperti itu nanti kamu di hadapan Allah, berduaan. Walaupun kita berjajar berbaris, masing-masing kita akan berduaan dengan Allah, dialog. Walaupun kita enggak fasih dalam bahasa Arab sekarang mungkin. Laisa bainahu wa bainahu, terjemahan kata Rasulullah SAW, berhadapan dengan Allah. Nah, perhatikanlah bagaimana dalam salat. Ya. Ya, nah, itu kita nilai sendiri. Setelah perbuatan kita, tindak tanduk kita yang mungkar, yang tercela, yang urakan, enggak tahu aturan, salatnya belum beres. Mungkin rapi, tertib, rukunnya, nah, terlihat amaliyahnya, geraknya, hatinya belum. Hatinya belum hadir. Mulutnya kadang-kadang kotor. Suka mencaci, menggibah. Nah, masing-masing kita nilai. Nah, itu bukan antum lihat keterangan para ulama seperti siapa yang lewat, ya, disebutkan oleh beliau dalam di atas. Ya. Nah, salat yang betul, salat yang hadir dengan hati, maka itulah salat yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, salat seperti itulah yang mendulang pahala, menghasilkan pahala. Dan kalau itu kan ikhlas karena Allah, itu akan berbuah selalu. Tu'ti ukulaha kullahin biizni rabbiha. Membuahkan hasil. Kalimat-kalimat thayyibah itu kan seperti pohon-pohon yang baik tumbuhnya. Kata mereka para ulama, sesuatu yang diharapkan itulah sesuatu yang kekal, maka hasilnya pun juga akan kekal, tumbuh, berbuah terus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tiada putusnya. Paling tidaknya selesai dia mengerjakan sholat dengan cara yang diartinya diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu akan membuahkan hasil kebaikan. Qala rahimahullah, wazakatu wan nafaqatu mutadamminatun lil ihsan ala 'abidihi. Adapun zakat dan shadaqah nafaqah itu terkandung di dalamnya perbuatan ihsan. Ihsan kepada sesama manusia, ihsan kepada Allah, ikhlas beribadah kepada Allah seakan-akan bisa melihat Allah. Kalau tidak mampu untuk melihat Allah, maka yakin bahwa Allah sedang melihatnya. Kemudian ihsan kepada sesama manusia. Nah, disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, badlun nada wa tarkul adha wa talqatul wajh. Ini tiga hal ihsan kepada sesama manusia. Badlun nada, berbagi. Kaful adza, menahan diri tidak menyakiti orang lain. Wa talqatul wajh, menghadapi mereka dengan wajah yang cerah. Qala rahimahullah, fa unwanu sa'adatil 'abdi ikhlasuhu lil ma'bud wa sa'yuhu fi naf'il khalq. Jadi tanda bahagianya seseorang adalah ikhlas dia kepada Allah. Ikhlas itu bukan di lisan. Ikhlas itu bukan di lisan. Tapi kalau orang itu ikhlas, hatinya diisi keikhlasan, akan berbuah. Nah, ajrun ghairu mamnun. Tu'ti ukulaha kullahin. Menghasilkan buah yang muncul. Ini artinya meraih buahnya setiap saat. Nah, wasa'yuhu fi naf'il khalq, dan berupaya, ada upayanya untuk memberi manfaat kepada sesama, manfaat kepada orang lain dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan kedudukannya, dengan pikirannya. Apa yang dia bisa mampu? Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, orang yang paling dicintai mukmin, yang paling dicintai di antara yang mukmin yang dicintai oleh Allah, yang anfa'uhum lil khalq, yang paling bermanfaat bagi sesama. Qala kama anna unwana syaqawatin, sebagaimana tanda-tanda sengsaranya seseorang, ini seorang hamba, ada muhadainil amrain, tidak ada dua hal ini. Tidak ada upayanya untuk memberi manfaat pada orang lain, merusak, menimbulkan keributan, kegaduhan. Kemudian tidak ada keikhlasan. Jadi biasanya situ saling terkait. Nah, kalau tidak ikhlas berarti kan ada nau minasyirk, imma riya atau syirik akbar. Yang kecil saja riya itu akan berbuah. Mungkin sekarang masya Allah terlihat baik, tapi bukan itu niatnya, bukan karena Allah niatnya. Sebentar tidak akan lama, akan terbongkar, terbalik kelihatan aslinya. Walhamdulillah. Dan ini tajribah. Artinya kemarin mereka itu pengalaman, nanti terlihat. Orang-orang munafikin yang contoh paling nyata. Contoh paling nyata. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Bangkit mau sholat itu beratnya luar biasa, malas. Kalaupun mereka sholat seperti sudah, yang penting orang tahu dia sholat. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, bagaimana dengan sholat kita? Seberapa banyak dalam sholat itu hadir kita menghadap Allah? Saya akan betul-betul berbincang dengan Allah. Nah, ini yang perlu kita. Fala ikhlas wala ihsan. Tidak ada ikhlas kepada Allah, tidak ada ihsan kepada sesama. Terkait seperti dijelaskan juga oleh Ibnu Qayyim. Kalau sholat dalam hati itu ada kezaliman, kesyirikan, itu akan merentet. Dia akan mudah berbuat zalim kepada orang lain dan akan berbuat keji. Tiga hal ini akan saling terkait. Terkait. Ya. Seperti digambarkan oleh beliau ketika menerangkan apa makna ayat apa namanya? Surat Yusuf. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Innahu min ibadinal mukhlasin. Ini kenapa Nabi Yusuf dihindarkan oleh Allah dari godaan kaum wanita? Nah, yang mencoba untuk menggoda beliau untuk menjatuhkan beliau, ya, karena keikhlasan beliau. Semakin orang itu bersih hatinya, kokoh dengan tauhid, semakin jauh dari perbuatan keji. Semakin besar kekotoran syirik dalam hatinya, semakin mudah dia kepada perbuatan keji. Nah, itu aja. Disebutkan apa dalam ayat? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin, ayat ke-24 ini. Nah. Ini diterangkan oleh para ulama. Semakin orang itu kuat tauhidnya, semakin jauh dari perbuatan keji. Nah. Wallahu a'lam. Itu dulu 4 di antaranya ini bisa disebutkan oleh sebagian 5 atau 6 sifat orang yang bertakwa yang Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi mereka. Beriman kepada perkara gaib, kemudian mendirikan sholat, ya, berinfak, kemudian beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada nabinya dan kepada yang sebelumnya, dan yakin dengan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu mungkin kita cukupkan insyaallah, dilanjut pada kesempatan lain. Ini karena belum ada yang menggantikan malam Ahad ini. Insyaallah kalau sudah mapan nanti ada bersedia insyaallah malam Ahad, kalau Ustaz Ihsan tidak ada, kita lain yang menggantikan.